Ibrani bab 10. Hukum agama Yahudi, perak abrik kemperan semar-samar, parkara satuju sepekus, sepekal de tengah. Benbeni kemperan sesaungkuna parkara kepanika satuju. Hukum keni ketak kira bisa masampurna orang seentar nyempe ke Allah, kelaben abektator ator. Senare saben tahun terus ia toraki ban kurban sepade. Jek sake ngering orang senyempe ke Allah kenika, ampun apa bersih dari tu sana. Tanto tak kira andi rasa tu sepole. Bentak kira bede kurban seaya toraki pole. Nanging nyatana ban kurban seaya toraki saben tahun kenika. Maingak reng orang kenika kasatu sana. Sabab pacet derena sape sarang derena embik lake tak bisa mailang tusa. Kenika sabab ebekto almasi masuk ketunya salerana mator ka Allah. Junan dalem tak kasokan ka kurban sarang terator. Sabalika junan dalem nyadia akibatan, kanku yabdi dalem. Junan dalem tak kesokan ka kurban oberen, otabena kurban kanku ipala berenar dosa. Abdi dalem laju mator, kak dinta abdi dalem Gusti Allah, abdi dalem dateng ajaran agia kesokan junan dalem. Akadi seetoles edalem alkitab perkara abdi dalem. De adekna almasi adebu, junan dalem tak kesokan ka kurban sereng tor ator. Junan dalem tak kesokan ke kurban seeyoper minang ketor ator sarang kurban keangkui palaperana tusa. Almasi adebu sapanika. Sanare satu jene kurban genika ia toraki menurut hukuma agama Yahudi. Saampona genika almasi adebu. Kak dinto abdi dalem Gusti Allah. Abdi dalem datang ajelena kia kesokan junan dalem. Teti ala matade sakapiana kurban selaju jeria. Ekan te ebi kurban almasi. Isa almasi ampon alampa aki ponapa si eka sokani ala ben ngatoraki salerana tibi minang ke kurban. Kala bentor ator genika, si elampa aki cuma sekalian ke angkui selanjeng. Sampian sereng kaula sataja ampon epa berse dari tusa. Saniap imam Yahudi alampa aki lelakona minang ke imam saben are. Ben libalian ngatoraki kurban sepade. Nanging ban kurban kenika tak bisa mailang tu sesakale. Sabalika almasi coma ngatoraki kurban sakalian kaangkui mailang tusa. Ban kurban kenika eyang kui salanjenga. Saampona ngatoraki kurban kenika almasi alengki ekangana Allah ben marenta asareng salerana. Ben samangken almasi anante kantos Allah matelok somosona kasalerana. Teti kalaben setong kurban almasi menyampurna reng orang seampun epa bersih dari tusa. Parkara kepanika, arona ala apa reng cukan kesaksian kesampian sarang kaula sateja. Debuna aro genika. Aria perjanjian se epa beda sengkok ben reng orang jeria. Area rese bekal de tengah. Debuna pangeran. Sengkok nyaba tangkom hukum eatena reng orang jeria. Eto lesa edalem pekirana. Allah cukan adebu. Sengkok tak inga ana pole satu sana ben kajahatan, kajahatan areng orang jeria. Teti satu saben kejahatan-kejahatan kepanika ampon esapora. Teti tak perlu pole ia toraki ban kurban pala perana tusa. Teti tantretan lantaran setena isa kenika sampian sarang kaula satuje bengal masuk kakenangan semaha soce. Isa ampon muka aki lorong si anyar ke angkui sampean serang kaula satuju. Engki panika, jalan si aparing ka audien. Jalan genika lebet ebir tabir. Engki panika, betena almasi tibi. Ben semangken sampean serang kaula satuju. Keduan imam si agung, si atangkung jawab parkara patilman soce. Tetingi reng semangken padanya terka Allah, kala ben ate si berse, ben iman si koko, kalaben ate se ampon esoce dari perasaan salah, serta kalaben beten se ampon ebrise bi aing se murni. Tore pada pakoko, nekui pangarben se yakuni sampian sereng kaula, sabab ala e kening parcaje, serta tantona tepi janjina. Jugan sampian sereng kaula sateje kotu pada saling mikire, saling maraja ate, kaangkui niser, kasesama ben ngelakoni, papun apa se sae. Tore pepakun akompol areng-sareng, je enteng akati orang lain. Lamalah sampian sereng kaula sateje, kotu pada saling meraja ate, sabab sampian oning cek pangeran para rabu. Sabab mon bertaseleres dari Allah ampun epenapak kasampian sareng kaula sateje. Nanging sampian sareng kaula sateje ki terus nengah agabai tusa. Tadek kurban pole kaangkui melebar tusa. Seki beda kaangkui sampian sareng kaula sateje. Namung karenga depena pangadilan Allah sareng apoi bebentuna si bekal ngobereng oreng. Si alaben kasalerana epa sampe tadek karena. Oreng si tak taat ka hukum si eparenga kimosa. Eyo komate tadek taberena. Menabi beda saksi kedua otabe ketelo. Se apuk te aki salana. Sapona palebi berak pole, oko man sekotu etepe kaki ka oreng senyek ngenyek potrana ala. Oreng geni kangangkep ta aci derena parjanjiana ala. Engki panika, seden almasi sema berse abena deri tusa. Oreng geni kayanya roh se aparing rahmat. Sampian sarang kaula sateja oning, pasera se adebu. Sengkok malesa, sengkok ngokoma. Sapanika jugan se adebu. Pangeran ahakimana omate. Mare ngisa mon kantos iokom ala seodi. Kaemoti katik ponapa kebadana sampian satejeki dimin. Ebek togenika saampone cah jena ala nyonare sampian. Sampian benyak nangkung kasosaan. Nanging sampian terus abuang cek tarongguna. Dengkadeng sampian eyasia ben elakoni secara tak sae. Eyade na oreng benyak. Deng kadeng sampian juga norok nanggung kesosaan sareng reng oreng se'e parla kuaki pasapanika. Ben sampian norok ngerasa aki sosana oreng se'e penjara. Ben ebek to satu jena di andina sampian erampas. Kenika bi sampian etarema kalaben ate seneng. Sabab sampian oning jek sampian ki di andi se'abe gusen. Sebekal tak rosa keselanjenga. Dadi sampian jek pegek pangarep. Sabab mon sampian pakun parcaje, sampian bekal narema au panase raja. Sampian kutu sabar, mi oleh bisa alam paaki kasokana Allah, benarema ponapa si ejanja kisalerana. Sabab edelem Alkitab esebutaki. Sakeje aki bayi, salerana serabu jeria tanto duli rabu. Salerana tak kira rot manyerot bektona. Bentang omat sebener bekal parcaje e. Ben bekal odia. Nanging mon beda antarana senyorot orang jiria bi sengko tak eka leburana. Sampian sareng kaula sateja beni omat senyorot ben nyaleot. Sabalika sampian sareng kaula sateja panika omat separcaja ka Allah ben se epa selamat.